kesepian, dan aku bagai purnama gerhana. Hasratku ini masih belum sempat kubuktikannya padamu, ibu tersayang, ku curahkan rasa hati. Ku tatapi potretmu dari